suket suket jeng jeng jeng. Oh, enggak ngumruk gakar kucing. Ono kodok ngopeng pianyu. Kondoru onong pasar atil yang goreng. Dasar kakek. dek.